بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Thaha. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-113 sampai 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Yang demikian itu telah kami turunkan kepadanya Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Wasarrafna fihi minal wa'id dan kami jelaskan di dalam Al-Quran itu bermacam-macam ancaman. La'allahum yattaqun, agar mereka mau bertakwa. Au yuhdithu lahum dhikra, atau Al-Quran bisa menyebabkan mereka ingat. Fata'alallahul malikul haq, maha tinggi Allah, raja yang paling benar. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayuqba ilaika wahyu. Janganlah engkau terkesa-kesa membaca Al-Qur'an sebelum wahyu diselesaikan untukmu. Wakul, dan katakanlah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimah ta'ala fi tafsirih, ay wa kadzalika anzalna hadzal kitaba bil lisanil fadilil arabi alladhi tafhamunahu wa tafqahunahu wa la yakhfa 'alaykum lafdhuhu wa la ma'nahu. Artinya, demikianlah kami telah menurunkan kitab ini dengan menggunakan bahasa yang paling utama, yakni bahasa Arab, yang kalian telah memahaminya dan tidak samar atas kalian lafaz dan maknanya. Wasarrafna fihi minal wa'id, ay nawa'naha anwa'an kathiratan taratan bidhikri asma'ihi ad-dalati 'alal 'adli wal intiqami wa taratan bidhikri al-mithlat allati ahallaha bil umami sabiqah atau al-mathalat allati ahallaha bil umami sabiqah wa amara anta taktabira biha al-umam al-lahiqah wa taratan bidhikri athari dhunub wa ma taksibuhu minal uyubi wa taratan bidhikri ahwalil qiyamati wa ma fiha minal muz'ijati wa muqliqati wa taratan bidhikri jahannam wa ma fiha min anwa'il iqabi wa asnafil adabi kullu hadha rahmatun bil ibad la'allahum yattaquna allaha fayatrukuna minas syarri wal ma'asi ma yadurhum aw yuhtithu lahum dhikra faya'maluna minat ta'ati wal khairi ma yanfa'uhum faqawnuhu arabiyan waqawnuhu musarrifan fihim al-wa'id akbara sababin wa'adhama ja'in di taqwa wal amali salih falau kana ghair arabiyin au ghair musarrifin fi lam yakul lahu hadal athar dan kami menjelaskan berbagai macam ancaman di dalam Al-Quran artinya kami sebutkan berbagai macam ancaman-ancaman yang banyak. Terkadang ancaman itu berupa menyebut nama-nama Allah yang menunjukkan keadilan dan kekuasaannya dalam menghukum hambanya. Terkadang dengan menyebut permisalan-permisalan yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu. Dan Allah memerintahkan umat-umat yang terkemudian untuk mengambil sebagai ibrah. Terkadang ancaman itu berupa penyebutan dampak-dampak negatif dosa. Dan akibat dari dosa itu berupa aib. Terkadang ancaman dengan menyebut peristiwa-peristiwa yang dahsyat pada hari kiamat. Berupa peristiwa yang menggoncangkan. Terkadang ancaman itu dengan menyebut tentang neraka jahanam dan berbagai macam hukuman dan azab yang ada di dalamnya. Semuanya ini merupakan rahmat Allah untuk hambanya. Agar mereka mau bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan yang bisa membahayakan mereka. Atau paling tidak Al-Quran bisa menjadi pengingat untuk mereka. sehingga mereka mau beramal dengan amalan ketaatan dan amalan kebaikan yang bisa bermanfaat untuk mereka. Al-Quran itu berbahasa Arab. Al-Quran itu menjelaskan berbagai macam ancaman. Hal ini menjadi sebab terbesar dan motivasi terbesar agar kita bertakwa dan beramal soleh. Seandainya Al-Quran itu tidak berbahasa Arab atau tidak menjelaskan berbagai macam ancaman di dalamnya, tentu tidak akan memiliki pengaruh seperti ini. Fata'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ayuqdha ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Qala rahimahullah lamma dhakara ta'ala hukmahu al-jazaiyah fi ibadihi wa hukmahu al-amriya ad-diniyah alladhi anzalahu fi kitabihi wa kana hadha min athari mulkihi. Qala fata'ala Allahu ay jalla wartafa'a wa taqaddasa an kulli naqsin wa afatin al-maliku wasfu wal khalqu kulluhum mamalik lahu wa ahkamul mulki al-qadariyah wa syar'iyah nafidatun fihim al-haq ay wujuduhu wa mulkuhu wa kamaluhu haqqun fa sifatul kamali la takunu haqiqatan illa lidil jalali wa min dalika al-malik fa inna ghayrahu minal khalqi wa in kana lahu mulkun fi ba'dil awqat ala ba'dil asya fa innahu mulkun qasir batil yazulu wa amma rabb fala yuzalu wa la yazulu madikan hayyan qayyuman jalila. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan hukuman balasan untuk hambanya dan hukum perintah agama yang Allah turunkan dalam kitabnya, dan ini semuanya adalah pengaruh dari kekuasaan Allah, maka Allah berfirman, Maha Tinggi Allah, Maha Mulia, Maha Tinggi, Maha Suci dari segala kekurangan dan cacat. Maharaja, yang mana kekuasaan adalah sifatnya. Semua makhluk adalah hamba-hambanya. Semua hukum yang terkait dengan kekuasaan takdir dan syariat berlaku untuk hamba-hambanya. Yang maha benar wujudnya, kekuasaannya, dan kesempurnaannya, semuanya benar. Sifat yang sempurna tidak bisa nyata kecuali untuk Allah yang Maha Mulia. Dan di antara bentuk kesempurnaan itu ialah kekuasaan. Adapun makhluk sekalipun memiliki kekuasaan di sebagian waktu, memiliki kekuasaan di sebagian perkara, maka itu adalah kekuasaan yang sangat sempit, yang musnah dan bisa hilang. Adapun Allah Ta'ala Rabbul Alamin, maka kekuasaannya tidak akan bisa dihilangkan dan tidak akan bisa lenyap. Allah Maha Raja, Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri, dan Maha Mulia. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqba ilaika wahyuh. Aila tubadir bitalakufil Qur'ani hina yatluhu alaika Jibril. Wasbir hatta yafrugha minhu. Fa'idha faragha minhu faqra'hu. Fa'inna allaha qaddamana laka jam'ahu fi sadrika wa kira'ataka fi sadrika wa kira'ataka iyahu. Kama qala ta'ala la tuharik bi lisanak lita'jala bih. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Fa'idha qara'nahu fattabi qur'ana. Thumma inna alayna bayana. Walamma kanat ajalatuhu sallallahu alaihi wasallam ala taqufil wahyi wa mubadaratihi ilaih. Tadulu ala mahabbatihi at-tammati lil ilmi wa hirsi alaih. Amarwahu ta'ala ayas'alahu ziyadatal ilmi. Fa'inal ilma khair. Wa kasatul khair matlubah. Wa hiya minallah. Wa tariq ilaiha al-istihadu. Wasyauq lil ilmi wa su'alullah wal isti'anatu bih wal istiqar ilaihi fi kulli waqtin. Janganlah engkau tersaksa membaca Al-Qur'an sebelum wahyu dibacakan atau selesai dibacakan kepadamu. Artinya janganlah engkau tersaksa untuk membaca Al-Quran ketika Jibril membaca atasmu. Sabarlah sampai Jibril selesai. Jika telah selesai, maka baru engkau membaca. Sungguh Allah Ta'ala telah menjamin Al-Quran itu akan dikumpulkan di dadamu dan akan membacakan untukmu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, janganlah engkau menggerakkan lisanmu untuk tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum Malaikat Jibril selesai membaca. Sungguh kami jamin Al-Quran itu akan kumpulkan di dadamu dan bacaannya. Dan ketika kami telah membacanya, maka ikutilah bacaannya. Kemudian kami yang menjamin penjelasannya. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terburu-buru untuk membaca wahyu, maka ini menunjukkan betapa cintanya beliau secara sempurna terhadap ilmu dan betapa semangatnya untuk mendapatkan ilmu. Maka Allah Ta'ala perintahkan agar beliau memohon tambahan ilmu. Karena sesungguhnya ilmu itu kebaikan. Dan memperbanyak kebaikan itu diperintahkan. Dan itu adalah dari Allah. Dan cara untuk memperbanyak kebaikan itu adalah dengan bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu. Wasyauq lil ilmi, memiliki kecintaan yang mendalam terhadap ilmu. Memohon ilmu kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala waktu. Wa yu'khadhu min hadhil ayatil karimah al-adabu fi talaqqil ilmi. Wa anal mustami'a li ilmi yanbaghi lahu ayata anna wa isbira hatta yafrul mumli wal muallim min kalami al mutasir ba'du bi ba'din. Faida faragha minhu sa'ala in kana indahu su'al wala yubadir bis su'al wa qata'a kalama mulkil ilmi fa innahu sababun lil khirman. Wa kadzalika al mas'ul yanbaghi lahu aistamliya su'ala sa'il wa ya'rif al maqsuda minhu qabla al jawab fa inna dzalika sababun li sobatil su'al. Dari ayat yang mulia ini bisa diambil faedah. Hendaknya kita menerapkan adab dalam mendapatkan ilmu. Yang mendengarkan ilmu harus sabar. Sampai ustadz atau guru yang mendiktekan ucapannya yang satu sama lain saling berkaitan, selesai. Kalau sudah selesai didiktekan ilmunya, baru bertanya jika memang ada pertanyaan. Jangan terburu-buru bertanya, kemudian memotong perkataan orang yang menyampaikan ilmu. Karena itu merupakan sebab diharamkannya mendapatkan ilmu yang barokah. Demikian pula, kalau ditanya, hendaknya benar-benar memperhatikan baik-baik pertanyaan orang yang bertanya. Mengetahui maksud pertanyaan itu sebelum menjawab. Karena hal itu menjadi sebab bisa menjawab dengan benar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ikhwan fillah azakumullah. Ayat yang ke-113 sampai 114 ini menggambarkan kepada kita tentang keutamaan Al-Qur'anul Karim, tentang adab dalam menerima ilmu, tentang motivasi dan semangat dalam menambah ilmu, tentang tujuan dari menuntut ilmu itu. Semuanya itu adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang mentaati Allah, yang mengamalkan ilmunya, bukan wawasan semata. Taib, barakofiku. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Anna Allah Ta'ala anzal al-Qur'an al-Karima bi afdhalil lughati al-lughatil arabiyyah. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan bahasa yang paling utama, yakni bahasa Arab. Asalnya. Anna min fadailil Qur'ani al-Karim. Anna min fadailil Qur'ani al-Karim. أن الله تعالى نوأ الوعيد في القرآن anwa'an kasiratan. Bahwa sesungguhnya di antara keutamaan-keutamaan Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an banyak macam ancaman. Nah, asalisa. Annal wa'ida fil Qur'ani andal wa'ida fil Qur'ani anwa'un kathira, minha bidzikri asma'ihi ad-dalati 'alal 'adli wal intiqam, kalian sampai lihat tafsir ya. Nah, wa minha bidzikril matalat allati ahallaha bil umami sabiqah. Wa minha bidzikri atsari dzunub minal uyub, wa minha bidzikri ahwalil qiyamah al muzijat wal muqliqat. Wa minha bidzikri jahannam wa ma fiha min anwa'il iqab wa asnafil adab. Ancaman di dalam Al-Quran ada banyak macamnya. Di antaranya dengan menyebut nama Allah yang menunjukkan keadilan dan kekuasaannya dalam menghukum hambanya. Di antara ancaman tersebut adalah permisalan-permisalan yang dialami oleh umat-umat terdahulu berupa kehancuran. Di antara macam ancaman itu adalah dengan menyebut dampak negatif dosa berupa aib. Di antara bentuk ancaman dengan menyebut peristiwa-peristiwa yang dahsyat pada hari kiamat yang menggoncangkan. Dan di antara bentuk ancaman dengan menyebut neraka jahanam dan berbagai macam hukuman dan adab yang ada di dalamnya. Al-Fa'idatu Arabiah. Anna kaunal Qur'ani Arabian wa kaunahu musarrifan fihi min al-wa'id akbar sababin wa a'dama da'in litaqwa wal amal salih. Bahwa sesungguhnya Al-Quran yang berbahasa Arab dan menjelaskan berbagai macam ancaman, hal itu menjadi sebab terbesar dan motivasi yang terbesar agar kita bertakwa dan beramal soleh. Nah, al-faidatu al-khamisah. Anna qira'at al-Qur'ani wa dirasatahu min dzikrillahi ta'ala Allazi bisababihi tatma'illul qulubu. Kama qala Allah Ta'ala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa sesungguhnya membaca Al-Quran dan mempelajarinya termasuk bentuk zikrullah. Yang menyebabkan hati menjadi tenang dan tenteram. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang dan tenteram. Nah, jadi kalau kalian kalau resah, sedih, maka bacalah Quran, pelajari Al-Quran. Maka Allah akan menjadikan hati kita menjadi tenang dan tenteram kembali. Al-Faidah tuh As-sadisah. Annal adaba fi talakkil ilmi ayyata anna wa yasbira hatta yafragha al-muallim min kalamihi. Fa'idha faragha minhu sa'ala in kana indahu su'al. Bahwa sesungguhnya di antara adab dalam mempelajari ilmu, hendaknya kita tidak terburu-buru dan sabar, sampai guru menyelesaikan ucapannya. Jika guru telah selesai menyampaikan pelajaran, maka baru bertanya jika memang ada pertanyaan. Ini adab, ya. Al-Fa'idah itu As-Safiyah. Andal adab fi talakil ilmi. Alla yubadira bis su'ali wa qat'i kalamil muallim. Fa innahu sababun lil khirmani. Bahwa sesungguhnya di antara adab dalam mempelajari ilmu, tidak terburu-buru bertanya dan memutus ucapan guru. Karena hal itu bisa menjadi sebab dia diharamkan dari ilmu. Enggak paham, ya? Nah. Al-fa'idatu as-saminah. Andal adab fi talakil ilmi. Andal adab fi talakil ilmi. Ayastamliya al-mas'ulu su'al as-sa'il wa ya'raf al-maqsuda wa ya'rif al-maqsuda minhu qabla al-jawab. Fa inna dhalika sababun isabati shawab. Termasuk adab dalam mempelajari ilmu, hendaknya orang yang ditanya memperhatikan pertanyaan guru yang bertanya dan mengetahui maksud pertanyaan sebelum menyampaikan jawaban. Karena yang demikian itu menjadi sebab dia bisa menjawab dengan benar. Kalau langsungan, enggak dipikir-pikir dulu, biasanya kurang tepat jawabannya. Ucapannya benar, tapi tidak pas untuk menjawab pertanyaan. Ya, nah, perhatikan dulu. Pahami maksud pertanyaan itu. Baru kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Maka ini bisa menjadi sebab kita menjawab pertanyaan dengan benar. Termasuk imtihan juga begitu, ya. Nah, jangan asal jawab. Perhatikan dulu perintahnya, ya. Betulkan yang salah, misalkan, ya. Ternyata disalahkan. Nah, salahkan yang benar. Ternyata malah dibenarkan. Seperti dijebak sama ustadznya. Ya. Nah, begitu. Bacalah soal berikut ini. Ya, nah. Malah dikomentari macam-macam. Ya, nah. Padahal perintahnya cuma baca. Ya, nah. Nah, makanya hati-hati. Kadang ustaz itu ada yang aneh-aneh, ya, ngasih jebakan-jebakan begitu, ya. Tayyibarakofikum. Tapi salaf enggak pernah mencontohkannya. Nah, walaupun itu penuh inovasi, inspirasi, ya. Nah, salaf kalau melontarkan pertanyaan, ya, pertanyaan yang jelas, ya. Nah, yang dipahami ya, karena pertanyaan itu fungsi utamanya ialah untuk mengetahui seberapa jauh para thalabul ilmi dalam memahami ilmu ya. Nah, bukan untuk menjebak. Bukan untuk menjelekkan nilai thalabul ilmi. Jelas. Perhatikan soal berikut ini. Malah dijawab salah. Ya. Mungkin perhatikan saja kok. Nggak diperintah untuk menjawab. Nah, itu memang jebakan. Penuh inovasi, inspirasi. Tapi nggak pernah dicontohkan sama salah kayak gitu ya. Nah, jadi asan tarku. Sebaiknya ditinggal ya. Nah, bisa-bisa nilainya jeblok semua ya. Padahal santrinya pintar ya. Jeblok semua. Berarti kalau jeblok semua, pelajarannya gampang. Berarti yang nggak pintar adalah ustadznya. Santrinya pintar ya. Tapi kok nilainya jeblok semua, pelajarannya gampang. Kok jeblok semua, berarti ada yang nggak beres pada ustadznya. Paham ya? Nah, jadi nggak usah kaya-kayaan lah. Nah. Al-Faidah tuh At-Tasiyah. Fiha dalilun ala mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tammah lil ilmi wa hirsihi alaih. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sempurna kecintaannya dan semangatnya dalam menuntut ilmu. Maka kita yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW harus memiliki kecintaan dan semangat dalam menuntut ilmu. Al-Faidatu Al-Asirah. Annal ilma khairan wa ziyadatal khairi matlubatun. Wattariqa ilaiha al-istihad wa syauq bil ilmi wa su'alu wahi wa isti'anatu bih wa iftiqaru ilaihi fi kulli waqtin. bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah kebaikan. Dan menambah kebaikan itu diperintahkan. Dan jalan untuk menambah kebaikan itu adalah bersungguh-sungguh. Mencintai ilmu. Meminta kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah. Dan selalu membutuhkan bantuan Allah di segala waktu. Nah. Wa minat doa. Li ziyadatil ilmi. Qalu wahi ta'ala. Rabbi zidni ilma. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma infa'ni bima 'allamtani Allahumma infa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa 'allimni ma yanfa'uni Warzuqni ilman yang fa'uni. Wazidni ilman. Wazidni ilman. Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Wa a'udhu billahi min hali ahli nar. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Tabrani. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Tabrani. Min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fi sanadihi Musa ibn Ubaidah wa huwa dhaif. Wa fi sanadihi Musa ibn Ubaidah wa huwa dhaif. walil hadithi syahidun binahwi. Walil hadithi syahidun binahwi. Min hadithi Anas radhiyallahu anhu. Min hadithi Anas radhiyallahu anhu. Akhrajahu al-Hakim wa sahhahahu wa wafaqahu adh-Dhahabi. Akhrajahu al-Hakim wa sahhahahu wa wafaqahu adh-Dhahabi. Di antara doa untuk mendapatkan tambahan ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, Allahumma ya Allah, infa'ni bima 'allamtani. Berilah aku manfaat dengan apa yang engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Dan ajari aku yang bisa bermanfaat untukku. Warzuqni ilman yanfa'uni. Dan berilah aku karunia ilmu yang bermanfaat untukku. Wazidni ilma. Dan tambahkan untukku ilmu. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Wa a'udhu billahi min hali ahli nar. Dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan penghuni neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan At-Tabrani. Dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Namun dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Musa ibn Ubaidah. Dhaif. Namun hadis ini memiliki syahid penguat yang seperti itu. Dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Yang dikeluarkan oleh Al-Hakim. Dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Maka jika kalau kita menilai hadis itu bisa meningkat. Yang asalnya dhaif bisa sahih li ghairi. Atau paling minim hasan li ghairi. Nah. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kita kemudahan, kekuatan untuk bisa terus belajar ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadhalu barakallahu.